wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian fi sunnah al-mutahharah karya Syekh Amr Abdul Naim Salim hafizallahu taala. Hadun nadari, batasan yang boleh dilihat ilal makhtubati dari wanita yang mau dilamar atau yang telah dilamar. Wa amma ila madza yang dzuru minha, adapun kepada apa seorang laki-laki bisa melihat dari calonnya, maka Ibnu Qudamah Al-Hambali mengutip di kitabnya Al-Mughni adanya ittifaq sepakat ulama kalau memandang ke wajah ila jawazin nadrihi, boleh memandang ke wajahnya, boleh memandang wajahnya. Qal Ibnu Qudamah mengatakan la khilafa baina ahli ilmi, tidak ada perselisihan di antara para ulama bolehnya an-nadhar, bolehnya melihat pada wajah calon. Wadhalika, dan hal tersebut alasannya karena itu bukan aurat dalam hal ini. Ahkamun nadhar ilal muharramat mengatakan jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka boleh bagi si laki-laki melihat wajahnya dan dua telapak tangannya, wamadan bagian tubuh yang mendorong dia untuk menikahinya. Lima, karena hadis yang diatkan oleh Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu kalian laki-laki telah melamar perempuan, lantas dia mampu untuk melihat ma bagian tubuh yang mendorongnya untuk menikahi perempuan tersebut, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Yakni yang dimaksudkan adalah al-wajha wal kafain, wajah dan dua telapak tangan. Wahia, dan dia dalam keadaan tertutup. Walibahu lahu, dan tidak boleh lahu baginya an-nadhar, melihat pada badan si perempuan, dan tidak pula satu pun dari auratnya bihalin sama sekali. Ini kalau beliau ini membatasi pada wajah dan dua telapak tangan. Kultu, kata penulis, kata Syekh Amr, hadis Jabir yang telah lewat wadu dalalati jelas, ini menjadi dalil bolehnya melihat ila mafoko dhalika, lebih dari itu wajah dan dua telapak tangan, atau kemudian lebih dari hal tersebut yaitu wajah. Fa innahu lam yuhaddid al-wajha, karena Nabi tidak membatasi pada wajah. Hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika mampu untuk melihat yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah dia melakukannya. Wa takhabba'a, dan sembunyilah Jabir laha untuk melihat perempuannya. Maka ini jadi dalil annahu qad nadhara, bahasanya Jabir telah melihat dari perempuan tersebut lebih dari sekedar wajah. Wa yashhadu lahu, dan ini dikuatkan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Abdul Razak dan Said bin Mansur dalam sunannya dengan sanad para perawinya thiqah, bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khotaba ila aliyin ibnatahu, melamar anak gadisnya Ali. Maka ini menunjukkan bahasanya selisih usia yang cukup jauh bukanlah satu hal yang masalah. Tentu Umar dengan Ali jauh lebih tua Umar daripada Ali, sedangkan ini yang dilamar oleh Umar adalah anaknya Ali. Maka ini ada selisih usia yang jauh. Maka beda usia itu tidak mengapa, ya, yang penting beda jenis kelamin, kata orang. Faqal, maka Ali mengatakan innaha saghira, dia masih belia. Faqila li Umar, maka disampaikan kepada Umar Inama yuridu bidzalika man aha, hanyalah Ali menginginkan bidzalika dengan kalimat itu man aha, untuk mencegah ya, anak gadisnya dinikahi oleh Umar. Qal fakallimhu, maka berbicaralah kepadanya, maka ngomonglah langsung kepadanya. Faqala Aliun, maka akhirnya Ali mengatakan ab'atsu biha ilaika, akan kukirimkan anak gadisku ilaika untuk menemuimu. Fa in radiya, jika dia setuju dan mau menikah denganmu, fa ya imra'atuka, maka dia adalah istrimu. Qal fa ba'asa biha ilaih, maka Ali mengirimkan anak gadisnya ilaihi untuk ketemu Umar. Qal fa dhahaba Umar fa kashafa an saqiha, maka Umar mendekati kemudian ya, menyingkap betisnya. Faqalat, maka putrinya Ali mengatakan arsil, lepaslah. Tadi mungkin karena disingkap kainnya, kemudian dia minta supaya kainnya diturunkan. Falaula annaka amirul mu'minin, seandainya bukan karena engkau adalah amirul mu'minin, lasokaktu unukoka, niscaya akan kupukul lehermu. Kata anaknya Ali. Maka ini dijadikan, disimpulkan dari sini oleh penulis, kalau boleh melihat lebih dari wajah, bahkan wajah dan telapak tangan. Walakin hadza kullahu, akan tapi ini semua bermasyrutun, bersyarat dengan dua syarat. Ini bolehnya memandang perempuan yang telah dilamar atau hendak dilamar itu disyaratkan dengan dua syarat. Yang pertama, antakuna niyatun nikahi, niat untuk menikahinya munaqidatan indahu, sudah bulat di sisinya. Niat untuk menikah sudah bulat pada dirinya, kalau cocok akan segera ditindaklanjuti. Wala yang kusuhu, dan tidaklah kurang, tidak ada yang kurang kecuali memilih istri saja. Likaulihi, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana innama yanzur ilaiha li khidbatihi, jika dia melihat wanita tersebut untuk melamarnya. Kemudian yang kedua, ayum, jika dia berhenti anin nazar, tidak melanjut melihat mata, jika dia telah lihat dari badan si perempuan sesuatu yang menakjubkannya dan mendorongnya untuk menikahinya. Maka jika sudah ada yang menarik membuat dia bulat untuk nikah dengannya, maka harus menundukkan pandangan, atau dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai, tidak menakjubkannya, yang mendorongnya untuk al-i'radi anha, untuk tidak jadi ya, menikah dengannya, maka dia tundukkan pandangan. Fa'inkana ya'lamu anna wali fa'inkana ya'lamu, maka jika dia yakin bahasanya walinya tidak akan menikahkan perempuan tersebut kepadanya, wajib ali al-imtina'u anin nadhar, maka wajib dia untuk tidak melihat. Ya, maka syarat yang kedua tadi, jika sudah melihat sesuatu yang menarik maka menundukkan pandangan, atau melihat sesuatu yang tidak menarik yang dia bisa pasti dan tegas memutuskan tidak akan berlanjut, maka juga menundukkan pandangan. Dan jika sejak awal telah yakin bahasanya walinya tidak mungkin setuju, maka juga tidak boleh memandang. Ibn Qattan Al-Fasi di kitabnya Ahkamun Nadhar mengatakan, laukana khatibul mar'ati aliman, seandainya laki-laki yang melamar seorang perempuan itu telah tahu dan yakin bahasanya perempuan tersebut tidak akan menikah dengannya, dan bahasanya wali si perempuan tidak akan merestuinya, lam yajuz lahun nadharu, maka tidak boleh baginya memandang. Wa in kana qad khataba, meskipun dia telah melamar. Kenapa dia tidak boleh memandang? Karena walinya, yakin walinya tidak setuju. Li'anahu innama ubiha an-nadharu, karena dimubahkan baginya memandang supaya itu menjadi sebab pernikahan. Maka jika dia yakin min imtina'ihi, kalau tidak mungkin menikah, fayabqa an-nadhar ala aslihi. Dia yakin tidak mungkin menikah karena walinya tahu kalau walinya tidak bakalan setuju, karena walinya punya syarat tertentu yang tidak dipenuhi oleh si laki-laki. Faya bukan nazar ala aslihi, maka tetaplah hukum memandang itu pada asalnya, yaitu hukum memandang lawan jenis adalah haram. Wahadin nusus, dan sejumlah teks-teks di atas, teks-teks dalil syar'i di atas, meskipun itu berkenaan dengan laki-laki memandang perempuan, fa'innah, maka teks di atas juga menunjukkan kadzalika, seperti itu bolehnya wanita memandang kepada laki-laki indal khidbati, saat melamar sebelum di indal khidbati, pada saat melamar. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan fa'inna usunya memandang itu ahwa lebih layak ayak duma bainakuma, langgengnya pernikahan di antara kalian berdua. Ayat artinya fa'in ahra antaduma al-mawaddatu, maka jika lebih layak langgeng pernikahan bainakuma, di antara kalian berdua, jika masing-masing terkagum dengan pasangannya. Wadzalika, hal dan hal tersebut, la yakunu, tidak akan terwujud illa, kecuali dengan memandang indal khidbati, pada saat melamar, minar rajuli wal mar'ati, dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, ala haddin sawain, dengan status sama. Maka sebagaimana akan langgeng manakala laki-laki itu melihat sesuatu yang menakjubkan dari si perempuan, maka demikian juga akan lebih awet dan langgeng manakala sejak awal perempuan tersebut telah terkagum-kagum dengan laki yang melamarnya atau hendak melamarnya. Fanisa'u fi dzalika, maka perempuan dalam masalah an-nadhar itu syaqa'iku rijali, belahan dari laki-laki, yaitu sama haknya dengan laki-laki. Kemudian sanggahan terhadap orang yang membolehkan bagi perempuan untuk memperlihatkan apa yang lebih dari wajah dan dua telapak tangan pada saat dilamar. Semalam, kemudian ketahuilah, semoga Allah menyayangi kita semua, bahasanya keringanan inama waradat hanyalah terdapat fin nadhar ilal makhtubati, dalam an-nadhar melihatnya laki-laki kepada perempuan yang dilamar. Walam tarid, dan nas-nas di atas atau rukhsah tersebut tidaklah berkenaan fima yajuzu lil makhtubati, tentang apa yang boleh bagi perempuan yang dilamar untuk dia perlihatkan di hadapan laki-laki yang melamarnya. Fa'inna, nama kesenya kami, meskipun kami rojihkan pendapat yang mengatakan bolehnya memandang Perempuan yang dilamar lebih dari wajah dan dua telapak tangan, akan tapi kami katakan haramnya perempuan yang dilamar menyingkap sesuatu yang lebih dari keduanya. Lianna laisa thamata dalilun yadulu ala dhalik. Maka karena tidak ada di sana dalil yang menunjukkan hal tersebut. Wal mukhatabu, dan yang diseru dalam hadis nadhar adalah al-khatib, lelaki yang melamar. Sebagaimana zahir dari teks hadis, jika salah satu kali yang telah melamar seorang perempuan dan mampu memandang yang lebih, yang mendorongnya untuk menikahinya, maka silahkan dia melakukannya. Dan aku melihat Syaikh Abdullah Al-Mani' hafizhullah ta'ala di fatwa beliau, yadhabu berpendapat boleh wanita yang dilamar menampakkan sesuatu yang lebih dari wajah dan dua telapak tangan, dengan beliau katakan an-nadhar al-mu'tabaru, memandang yang diakui dan yang dibenarkan adalah seorang laki-laki memandang perempuan dengan dihadiri mahram si perempuan. Perempuan itu melihat si laki-laki dan laki-laki melihat si perempuan. Kemudian si laki-laki berbicara dengan si perempuan dan si perempuan berbicara dengan si laki-laki. Ya, si laki-laki melihat pada perempuan wajahnya, rambutnya, badannya dan dua kakinya. Dia bisa lihat dari arah depan dan belakang. Watarahu kadhalik, sisi depan dari si perempuan dan sisi belakang. Dan si perempuan juga melihat si laki-laki kadhalik, seperti itu. Demikian pendapat saya Abdullah Al-Mani', komentar penulis. Wahada fihi nadharun, dan pendapat ini bermasalah. Alamat taqaddam mabayanuhu, mengingat apa yang telah lewat penjelasannya dan pentarjihannya. Ya, Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala ditanya, apakah boleh bagi laki-laki memandang pada selain wajah dan dua telapak tangan perempuan yang ingin dia lamar, semacam memandang rambutnya dan lehernya? Maka jawaban beliau di Fatwa Madinah, Allah yadharuli, pendapat yang nampak bagiku, yaitu pendapat yang kuat menurutku, wallahu a'lam, boleh yajuzu dhalika, boleh memandang lebih dari wajah dan telapak tangan, biduni sabiki ittifaqin, manakala tanpa didahului kesepakatan. Artinya manakala si perempuan tidak tahu kalau dilihat. Ini tanpa, namun sebagaimana Jabir, ini Jabir sembunyi-sembunyi sehingga perempuannya tidak tahu kalau kalau dilihat. Maka boleh lebih dari wajah dan telapak tangan. Amaan ittifaqin sabiqin, adapun jika sudah janjian terlebih dahulu, artinya si perempuan tahu kalau mau dilihat, maka tidak boleh memandang lebih dari wajah dan dua telapak tangan. Ya, maka kalau maka pendapat Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala tentang apakah boleh lebih dari wajah dan telapak tangan ataukah tidak, kalau beliau merinci dengan dua rincian. Kalau si laki-laki ini statusnya sembunyi-sembunyi melihat si perempuan dan perempuannya tidak tahu kalau dipandang, dilihat, ya, maka dalam kondisi ini boleh lebih lebih dari wajah dan dua telapak tangan. Nah, jika statusnya ada ittifaq sebelumnya, ada kesepakatan sebelumnya, ada janjian, maka dua belah pihak tahu, perempuannya tahu mau dipandang dengan tujuan ketertarikan untuk menikah, maka dalam kondisi ini cuma boleh memandang wajah dan telapak tangan saja. Namun kalau penulis buku Syekh Amr tadi mengatakan, ya, beliau membedakan antara lelaki melihat dan perempuan menampakkan. Lelaki melihat dan perempuan menampakkan. Maka kalau penulis berpendapat lelaki melihat itu boleh wajah, telapak tangan dan yang lain. Boleh jadi rambutnya, boleh jadi lehernya. Namun si perempuan tidak boleh memperlihatkan. Si perempuan tidak boleh memperlihatkan selain wajah dan dua telapak tangan. Maka beliau bedakan antara lelaki melihat dengan perempuan, pihak perempuan menampakkan. Kalau perempuan menampakkan ketika hendak dilamar, dia nampakkan wajah, telapak tangan, kemudian bahkan rambutnya, beliau katakan tidak benar itu. Tapi kalau lelaki melihat, maka boleh lebih dari wajah dan dua telapak tangan. Beliau bedakan antara pihak lelaki melihat sama pihak perempuan menampakkan, itu beda batasannya. Kalau lelaki melihat, ya batasannya wajah, telapak tangan atau yang lain, ya mungkin untuk terlihat terutama ketika berada di rumah, beraktivitas di rumah. Ya, tapi kalau yang sengaja dinampakkan, ya, yang sengaja dinampakkan hanya boleh wajah dan dua telapak tangan, itu beliau. Kemudian ada pembahasan tentang lelaki berdandan dan perempuan berdandan untuk kegiatan melihat. Ma yajibu 'alal khatibi, apa menjadi kewajiban lelaki pelamar jika dia mau pergi melamar dan melihat orang yang wanita yang dia lamar. Kemudian wajib atas si laki-laki jika dia pergi untuk melamar dan melihat, tidak boleh dia yatakallaf fi thiyabihi wala fi rihihi. Tidak boleh membebani diri dalam pakaiannya, dibuat senecis mungkin, wala fi rihihi ataupun wanginya. Sebagaimana dilakukan oleh banyak laki-laki pada hari ini. Li'ana nadar, karena melihat bukanlah maknanya at-taradi, saling menyenangi. Namun muqtadahu, pengertian dari melihat adalah al-mu'ayyanah, saling menatap. Faqad la tanzil minhu al-mar'atu, maka boleh jadi wanita tersebut tidaklah berposisi, yaitu wanita yang dia pandang, biman zilati ridha, dalam posisi yang dia sukai. Faya'ridu anha, maka dia pun berpaling darinya, tidak lanjut. Ma'anuzulihi huwa minha bitilkal manzilah. Ma'anuzulihi, padahal si laki-laki ini berposisi minha pada diri si perempuan, bitilkal manzilah, pada posisi tersebut, yaitu posisi disenangi. Maka boleh jadi si laki-laki senang dan cocok, padahal si perempuan si laki-laki tidak senang dan tidak cocok, padahal si perempuan cocok. Waqad taftatinu bihi, dan boleh jadi si perempuan terfitnah dengan si laki-laki. Fayaqa'u, maka akan terjadi sesuatu yang tidak terpuji akibatnya. Oleh karena itu, keteladanan salaf dalam masalah ini tidak mengistimewakan acara semacam ini bisyai'in za'idin min thiyabin, dengan pakaian yang lain, dengan sesuatu yang berlebih, yaitu sesuatu yang istimewa, min thiyabin, berpakaian, tazayyunin, berdandan, ta'aturin pakai parfum atau irtisalin ataukah membersihkan badan. Bahkan terdapat dari salaf mayadulu yang menunjukkan dianjurkan meninggalkan itu semua ketika keluar rumah, berangkat untuk melamar atau untuk melihat, daf'an li asbabil fitnah, untuk mencegah sebab-sebab timbulnya godaan. Dari anaknya Tawus, dari ayahnya Tawus bin Kaisan al-Yamani, seorang ulama tabi'in, anahu qala, bahasanya sang bapak berkata pada anak laki-lakinya tentang perempuan yang si anak laki-laki ini ingin menikahinya. Maka bapaknya yaitu Tawus, sang ulama, mengatakan, idhab fangdur ilaiha. Pergilah, lihatlah perempuan yang engkau tertarik badannya. Qal, maka Ibnu Tawus mengatakan, lalu aku pakai pakaianku, kemudian dahantu, aku pakai minyak rambut, watahayatu, aku siap-siap, yaitu aku berdandan. Falamma ra'anni fa'altu, maka tatkala ayahku Tawus ibn Kaisan al-Yamani melihat aku, apa yang aku lakukan, yaitu dandan macam-macam, qala, beliau malah mengatakan, ijlis, duduk saja. Kariha, ayahku tidak suka kalau aku pergi menemui perempuan tersebut, ala tilkal hal, dalam kondisi berdandan. Ini diriatkanlah Abdul Razak dalam Al-Musannaf dengan sanad yang sahih. Maka pihak laki-laki itu diminta untuk pergi nazar dalam keadaan biasa saja. Tidak ada yang istimewa dari parfumnya, dari pakaiannya, dan yang lainnya. Namun sebaliknya, perempuan yang dipandang boleh, ya boleh berdandan. Jawazu tasawufil mar'ati lil khutabi, bolehnya perempuan berdandan untuk laki-laki yang datang melamar. Wahada bikhilafil mar'ati, ketentuan di atas, ketentuan untuk laki-laki berbeda dengan pihak perempuan. Maka perempuan boleh baginya untuk tatahaya, bersiap-siap, watatasyawab, dan berdandan, watazayyan, dan bertandan, lil khutab, untuk menerima lelaki yang hendak melamarnya. Dalilnya dari Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha, beliau anah, bahasanya beliau ini kana tahta, menjadi istri Sa'ad ibn Khawlah, dan fatufi anha, ternyata sang suami wafat meninggalkan istrinya saat hajatul wada, dan dia suaminya seorang ahlu badar, dan dia tinggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Fawadu'at hamlaha, maka sang istri yaitu Subai'ah al-Aslamiyah telah melahirkan sebelum berakhirnya 4 bulan 10 hari dari wafatnya suaminya. Maka Subai'ah ini berjumpa atau dengan Abu Sanabil yang Ibn Ba'ka, hina ta'alat min nifasiha, setelah selesai nifasnya, waqat iktahalat, dan dia memakai celak. Wa fi riyatin, dalam riyat yang lainnya, fa dakhala alayya hamawayya, masuk kepadaku kerabat suamiku, waqat ikhtabdabtu wa tahayyatu, dan aku memakai pacar kuku dan aku berdandan. Maka kerabat suamiku mengatakan, arba'i ala nafsiki, sayanglah dirimu, atau kalimat semacam itu. Boleh jadi engkau ingin menikah. Maka inna hasnya, kewajiban adalah 4 bulan 10 hari dari wafatnya suamimu. Qalat fa'ataitu nabiyya, maka ku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ku sampaikan pada Nabi apa yang disebutkan oleh Abu Sanabil ibn Ba'ka Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau telah halal, engkau sudah telah selesai sejak engkau melahirkan janinmu. Nah, kemudian dari Abu Sanabil radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Subai'ah wada'at melahirkan janinnya setelah wafatnya suaminya bi 23 dengan selisih baru 23 atau 25 hari sejak wafatnya suaminya. Falamma ta'alat, maka setelah dia selesai melahirkan, ya ta'alat min nifasiha, bahkan kalau tadi ta'alat min nifasiha, selesai dari nifasnya, tasyawafat lil aswaj, maka dia berdandan untuk menikah. Fa'iba dhalika 'alaiha, maka dia dicela karena hal tersebut, ada celaan kepadanya karena hal itu. Lantas disampaikanlah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka respon Rasulullah, ma yamna'uha, apa yang menghalanginya, qad inqadha ajaluha, sungguh telah selesai waktunya, ajalnya, yaitu waktu masa iddahnya. Ibnu Qattan mengatakan, bagi perempuan yang dilamar boleh antajamala berdandan lil khutab untuk lelaki yang hendak melamarnya, wa tatasawaf bi zinatiha, dan dia menampakkan dengan zinahnya, perhiasannya, lilladzi talabuha, untuk orang yang menginginkannya, linikahi, untuk menikahinya, yaitu untuk orang-orang yang ingin memandangnya, idza sahat fi dzalika niyyatuha, jika si perempuan ini memiliki niat yang benar, wasalimat sariratuha, dan bersih hatinya. Balau kila, bahkan seandainya kita katakan hukumnya dianjurkan, ila dzalika, dianjurkan berdandan, maka naba'idan, satu hal yang tidak jauh. Karena nikah itu diperintahkan pada perempuan sebagaimana diperintahkan oleh laki-laki, boleh jadi hukumnya wajib atau dianjurkan. Dan satu hal yang tidak akan terwujud, hal yang wajib atau hal yang sunnah kecuali dengannya, maka sarana tersebut hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Kemudian bayanu hattu dzalik, batas penjelasan tentang batasan hal itu. Qultu, kata penulis, waqad taqaddam, dan telah lewat di hadis Subai'ah radhiyallahu anhu penjelasan tentang gambaran berdandan. Ini dan bahasanya berdandannya Subai'ah tidak lebih dari bercelak dan memakai pacar kuku. Maka tidak boleh perempuan untuk berdandan indal khidbati, ketika datang wanita lelaki yang melamar, dengan yang lebih dari itu. Min masahik al mikyat, mikyat itu make up, bahasa Inggrisnya make up, ke bahasa Arab jadinya mikyat. Masahik apa? Bedak. Masahik bedak, al-mikyat, make up. Au tatayyab atau memakai parfum, mata'attor dan pakai parfum dan wanahu dzalika dan semacam itu yang merupakan zina al-mughalladhah. Berdandan yang berat atau berdandan yang serius. Bal taqtasiru, namun tidaklah dia mencukupkan diri sebagaimana Subai'ah, yaitu memakai celak dan pewarna kuku fakot saja. Li'ana mazada alihima, karena jika lebih dari hal itu tersebut, manhyun ibda'uhu, terlarang dinampakkan di hadapan lelaki ajnabi, asyad dan nahyi, sangat-sangat terlarang. Catatan kaki dua. Wa fil bab, dalam masalah ini terdapat riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha annaha sawafat jariyatan, bahasanya Ummul Mukminin itu mendandani seorang gadis. Watofat biha, kemudian dia ajak jalan-jalan biha gadis tersebut, dia ajak putar-putar, dia bawa putar-putar gadis tersebut. Waqalat, Ummul Mukminin mengatakan, kenapa dia lakukan demikian? La'alana, boleh jadi kita bisa memburu dengan gadis ini, ini anak muda, anak muda Quraisy. Ini dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah. Kata Ibn Qattan dalam Ahkamun Nadhar, hadza ghayatun fi dha'fi, kali ini sangat dhaif riwayat ini, lil jahli biman huwa fawqa waqi', karena tidak diketahuinya perawi di atasnya waqi'. Maka batasannya menurut penulis adalah mengikuti Subai'ah al-Aslamiyah yang berdandannya hanya mewarnai kuku dan bercelak. Adapun berdandan yang boleh istilahkan dengan dandan yang berat, dandan yang serius, maka ini satu hal yang tidak diperkenankan. Tapi kalau dandan sederhana, tidak serius-serius sekali, agar laki yang datang melamar itu atau hendak melamar itu betul-betul menjadi tertarik untuk menikahinya, maka hukumnya boleh. Bahkan tadi kata Ibn Qattan, seandainya dikatakan dianjurkan, itu juga pendapat yang tidak jauh dari kebenaran. Untuk melengkapi apa yang tadi telah kita baca seputar memandang, saya ingin bacakan dari sisi Madzhab Syafi'i dari kitab Kifayatul Akhyar di bab tentang masalah memandang. Jadi sampaikan di kifayatul disampaikanlah penulis Kifayatul Akhyar sarah matan takrib, bahasanya memandang lawan jenis atau memandang perempuan itu ada dua macam, ada yang karena kebutuhan dan ada yang tanpa kebutuhan. Maka memandang yang karena kebutuhan, tentu kebutuhan itu umurun, banyak hal. Minha diantaranya adalah qasdun nikahi, keinginan untuk menikah. Maka jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, wa raghiba fi nikahiha, dan dia memang minat untuk menikahinya, maka tidaklah diragukan boleh memandang si perempuan. Nah, apakah boleh ini sampai derajat dianjurkan supaya dia tidak menyesal karena nikah itu niatnya selamanya, ataukah cuma sekedar mubah? As-sahih, pendapat yang sahih ini menurut Syafi'i, di kalangan Syafi'iyah, anahu yustahabbu. Ini hukumnya dianjurkan, bukan hanya mubah. Maka sama dengan yang kita baca di bukunya Syekh Amr. Ini hukumnya dianjurkan, tidak hanya sekedar mubah, namun dianjurkan. Mustahab ala sahih. Likaulihi alaihi salatu wassalam lil Mughirah, karena sabda Nabi kepada Mughirah, ungdur, lihatlah karena itu lebih layak untuk langgengnya pernikahan atau cinta di antara kalian berdua. Wa ghairi minal akhbar, dan hadis-hadis yang lain. Kemudian di sini disampaikan saat kegiatan nazar itu yajuzu takrirun nazari, boleh mengulang-ulang memandang. Liatabayana, supaya betul-betul jelas, ya, jangan sampai cuma sekilas terus pulang lupa tadi kayak apa ya. Nah, maka boleh diulang-ulang sampai jelas seperti apa yang dilihat. Was sawaun nadharun biizniha, baik nadhar nadharnya melihatnya itu seizin si perempuan atau tanpa seizin si perempuan. Jika tidak memungkinkan untuk melihat secara langsung, maka hendaklah dia kirimkan seorang perempuan untuk memperhatikan calonnya dan mendeskripsikannya kepada si laki-laki. Alasannya karena Nabi SAW mengutus Ummu Sulaim kepada seorang perempuan yang ingin Nabi nikahi. Nah, tadi disampaikan oleh Syekh Amr menyampaikan kalau memandang ini dua arah. Sebagaimana laki-laki memandang si perempuan, perempuan juga memandang laki-laki. Sama demikian juga Syafi'iyah. Wal mar'atu aidan idza rahibat fi nikahi rajulin tangduru ilaihi. Demikian juga perempuan jika dia minat untuk menikahi laki-laki, maka boleh baginya melihatnya. Fa innahu yu'jibuha minhuma yu'jibuhu minha. Maka sebagaimana laki-laki itu menyukai hal-hal yang menarik dari perempuan, maka perempuan juga demikian. Adapun batasan yang boleh dilihat, maka wajah dan dua telapak tangan adalah pendapat jumhur. Ini jumhur fuqaha tentang yang boleh dilihat. Tumang mandur ilaihi, tentang bagian badan yang boleh dilihat. Al-wajuh wal-kafani dhahran wa batnan, adalah wajah dan dua telapak tangan, punggung telapak tangan, dan bagian dalam telapak tangan. Wala yang dur ila ghairu dhalika, dan tidak boleh selain itu. Wa fi wajhin, salah satu pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah, berarti ada pendapat lain. Ini pendapat yang ditegaskan yang dipilih oleh penulis Kifayatul Akhyar, cuma wajah dan dua telapak tangan. Wa fi wajhin, pendapat yang lain dari ulama Syafi'iyah, yang duru ilaiha nadhar rajuli ila rajuli. Ini boleh memandang pada si perempuan sebagaimana apa yang boleh dipandang oleh seorang laki-laki dari sesama laki-laki. Maka berarti boleh lihat rambutnya dan sebagainya, lehernya, dan bahkan boleh lebih dari itu. Wa hadha an-nadharu mubahun wa in khafa al-fitnata. Nah, memandang semacam ini satu hal yang diperbolehkan meskipun ada juga kekhawatiran timbulnya godaan. Terbayang-bayang sampai seminggu tidak bisa tidur misalnya. Namun kenapa dibolehkan lighardit tazwiji, karena tujuan pernikahan. Kemudian ada pembahasan tentang waktu nazari, kapan boleh nazar. Wa waktu nazari ba'dal azmi ala nikahiha. Dan waktu nazar adalah setelah ada tekad kuat untuk menikah dengan si perempuan tersebut, wa qabla al-khitbati, dan sebelum dilamar. Li'alla yatrukuha, supaya dia tidak tinggalkan perempuan tersebut setelah dia lamar, sehingga ini fayu'dhiha, menyakiti hati si perempuan. Hadza huwa as-sahih, ini pendapat yang statusnya as-sahih dalam madhab Syafi'i. Wakil pendapat kedua mengatakan yang dur boleh waktu melihat adalah seorang laki-laki itu memandang hina ta'dhanu fi aqdin nikahi, ketika pihak perempuan sudah mengizinkan untuk melakukan akad nikah, artinya setelah khitbah. Wakil indarukuni kuli wahidin ila sahibihi, dan pendapat ketiga mengatakan ketika ada kecondongan masing-masing dari keduanya. Maka ada tiga pendapat tentang waktu nazar. Ada yang mengatakan sebelum dilamar, meskipun belum ada kecondongan, sudah ada tekad kuat untuk menikahinya sebelum dilamar. Dan ada yang setelah melamar dan sudah ada izin dari pihak perempuan untuk akad nikah. Dan pendapat ketiga, manakala sudah ada kecondongan masing-masing dari keduanya. Dan pendapat yang dianggap as-sahih adalah sebelum dilamar, setelah ada keseriusan untuk menikah. Tujuannya apa? Supaya tidak terlalu menyakitkan. Lain hanya kalau sudah dilamar, kemudian dilihat, ternyata tidak cocok, kemudian mundur, kemudian lamaran dibatalkan, maka tentu lebih menyakitkan, meskipun itu boleh. Kemudian wa idza nadhara falam tu'jibuhu, jika kemudian dia telah lihat kemudian ternyata perempuan tersebut tidak menakjubkannya, kemudian ternyata dia hasil dari melihat itu tidak lanjut, maka gimanakah cara untuk menyampaikan kalau tidak lanjut? Maka di sini disampaikan fal yaskut, maka diam. Wala yakul la uriduha, jangan kemudian ngomong saya tidak menginginkannya. Li annahu idzaun, karena itu menyakitkan. Wallahu a'lam. Ya, maka kata penulis Kifayatul Akhyar, ya kalau ingin tidak lanjut, hasil nazar itu tidak lanjut, cukup bagi si laki-laki untuk no comment. Gimana no comment? Itu berarti tidak lanjut. Tidak perlu kemudian, wah begini-begini, wah tidak menarik, atau kalimat yang lain yang itu dinilai, dianggap menyakitkan. Kembali ke buku Adabul Khitbati wa Zifaf. Kemudian al-istikharatu. Istikhara. Idza tamala an-nadharu ilaiha, jika telah selesai memandang si perempuan dan perempuan telah memandangnya, maka dianjurkan bagi masing-masing dari keduanya untuk salat istikharah dan berdoa dalam salat istikharah tersebut dengan doa yang ma'thur. Roja at-taufiqi was-sadadi, dengan berharap mendapatkan taufik dan tindakan dan ucapan yang tepat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami istikharah dalam setiap urusan, fil umur, dalam berbagai macam urusan, sebagaimana mengajarkan kepada kami satu surat dari Al-Qur'an. Yang salah satu maknanya, artinya doa istikharah itu tidak boleh diubah-ubah, sebagaimana surat dari Al-Quran tidak boleh diubah-ubah. Yaqul, Nabi katakan, jika salah satu kalian berkeinginan bil amri satu perkara, salatlah dua rakaat yang bukan salat fardu, kemudian tidaklah dia berdoa. Dan ulama berselisih pendapat, doanya itu sebelum salam ataukah setelah salam. Pendapat yang menguatkan kalau doanya itu setelah salam dari salat istikharah beralasan dengan kata-kata thumma. Maka kata-kata thumma kemudian ini mengisyaratkan kalau itu ba'da salam. Ya Allah, aku meminta pilihan kepadamu dengan ilmumu, aku minta kemampuan dengan kemampuanmu, aku meminta kepadamu sebagian anugerahmu yang besar, karena sendiri engkau kuasa dan aku tidak, engkau mampu, aku tidak mampu, engkau tahu dan aku tidak tahu, karena engkau lah yang mengetahui masa depan. Ya Allah, jika engkau mengetahui anna hadal amra, nah, di al-amra ini diganti dengan menyebutkan hajatnya, anna hadal zawaja au anna hadal safara, diganti dengan anna zawaja bi fulanatin, bahasanya menikah dengan fulanah. Khairun li, itulah yang lebih baik bagiku dalam agamaku, penghidupanku dan kesudahan urusanku. Atau mengatakan ajila amri wa ajilahu, segeranya urusanku yaitu duniaku, wa ajilahu dan tertundanya yaitu akhiratku. Maka takdirkanlah dia untukku, mudahkanlah dia bagiku, kemudian berkailah aku padanya. Dan sebaliknya, jika engkau tahu ya Allah anna hadzal amra ay anna zawaja bi fulanatin, misalnya, atau anna zawaja bi fulanin, jika perempuan yang mengatakannya, syarun li, itu adalah buruk bagi agamaku, penghidupanku dan kesudahan urusanku, atau ajili amri duniaku wa ajili dan akhiratku, maka palingkanlah dia dariku dan palingkanlah aku darinya. Maka jadikanlah jadilah dia tidak respect denganku dan jadilah aku tidak respect dengannya. Waktu li al khaira, kemudian takdirkanlah aku kebaikan di mana saja kebaikan itu ada, kemudian ridailah aku dengannya. Qalu yusammi hajatahu, dan dia sebutkan apa yang jadi hajatnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lama inqadat iddatu Zainab, tatkala telah berakhir masa iddahnya Zainab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadhkurha alayya, ingatkanlah atau sebutkan dia padaku. Qal fantalaqa Zaidun, maka Zaid pergi, maka Zaid berangkat, hatta atas sehingga mendatangi Zainab. Wahia, dan dia, Zainab, sedang menutupi adonan rotinya. Falamma ra'aituha, maka tatkala aku melihatnya, azumat fi sadri, besarlah, maka betapa besarnya Zainab dalam dadaku. Hatta ma'astati'u an angdura ilaiha, sehingga aku tidak mampu memandangnya. Maka besar ini merasa berat nih, besar azumah di sini maknanya berarti merasa berat. Merasa berat kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakarha, menyebut-nyebut Zainab, Zainab binti Jahsy. Fawalaitu dhahri, maka aku palingkan punggungku. wa naqastu ala aqbi, dan aku membalik tumitku. Fakultukum, dan kukatakan, ya Zainab wahai Zainab, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku, yadhkuruki, dan Nabi menyebutmu. Ya, maksudnya ingin melamarmu. Qala jawaban Zainab, ma'ana bisani'atin syai'an, aku tidak akan melakukan sesuatu sampai aku minta perintah Rabbku. Faqamat ila masjidiha, maka Zainab kemudian berdiri menuju tempat sholatnya. Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i. Ya, maka bapak-bapak Nasa'i dan Nasa'i memberikan judul bab untuk hadis ini, bab sholatnya seorang perempuan ketika dilamar, wa istikharatuha rabbaha, dan dia minta pilihan kepada Rabbnya. Maka ini contoh praktek bagaimanakah perempuan yang dilamar istikharah. Contohnya adalah sebagaimana ibunda Zainab binti Jahsyin ketika dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, saya tidak memutuskannya sampai meminta perintah pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan salat istikharah. Mungkaratun, sejumlah kemungkaran yang terjadi di masa khutubah, di masa melamar. Kemudian labudah harus menatanbih, diingatkan sejumlah kemungkaran yang terjadi di masa melamar, ingda kathirin, yang terjadi pada banyak kaum muslimin di zaman ini. Fa'ina ba'da hadil manakir, karena sebagian kemungkaran ini qatu'adu, terhitung min barid zina, posnya zina. Min barid itu pos, atau merpati pos, maksudnya pengantar. Az-zina menuju zina. Wal-iyadu billahi. Min dhalika, di antara bentuknya adalah kasratu taruddutil khatibi alal makhtubati. Bolak-baliknya si lelaki yang telah melamar ke tempat si perempuan. Akhirnya kemudian berduaan dengannya, bahkan pergi bareng bersamanya. Wa hadza fihi ma fihi minal mafasid, terkandung padanya berbagai macam kerusakan yang telah diketahui oleh setiap orang. Karena tidak ada jaminan aman jika laki-laki dan perempuan yang ajnabi keduanya bersepi-sepi, tidaklah aman dari makar setan kepada keduanya. Dengan alasan sudah dilamar, dianggap sudah setengah miliknya, maka kemudian dibawa kemana-mana, atau dalam bahasa orang umum sudah tunangan dan dianggap sudah setengah miliknya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh berdua-duaan salah satu kalian dengan seorang perempuan, karena setan adalah orang yang pihak yang ketiganya. Maka seorang perempuan meskipun telah dilamar oleh seorang laki-laki, maka perempuan ini tetap ajnabiyah dari si laki-laki. Tidak kemudian setengah ajnabiyah. Maka anggapan sudah jadi setengah miliknya, atau 20% miliknya, atau 10%, tidak benar. Masih 0%. Wa in kanat min qarabatihi, meskipun masih kerabatnya. Semacam perempuan yang dilamar itu adalah anak pamannya, anak perempuan pamannya, baik dari jalur bapak atau khal, dari jalur paman, dari jalur ibu, atau anak bibinya. Dan lamaran tidaklah menghalalkan seorang laki-laki bagi perempuan, tidak pula seorang perempuan bagi laki-laki. Fala yajuzu, maka tidaklah boleh antakuna, lamaran itu menjadi jalan kerusakan dan merusak. Wajib atas auliaul umur, wali si perempuan, untuk melarang kemungkaran ini dan melarang ikhtilat dan khulwah ini bercampur baur dan berduaan yang tidak dibenarkan. Kemudian di antara hal tersebut adalah obrolan di antara dua orang ini li ghairi da'in, tanpa ada keperluan. Lasiama terutama lewat handphone, lewat telepon atau lewat handphone. Fa inna ghaliban ma, karena seringkali obrolan tersebut yakunu fi ma la yahilu al-kalamu fihi. Obrolan dalam perkara yang tidak boleh diobrolkan, minal iski berupa cinta, wal hubbi cinta, wanahwi dan semacam itu. Dan menjadi seorang perempuan melembut-lembutkan suaranya, di mana itu menyebabkan yashtahiha ar-rajulu, si laki-laki punya keinginan. Bahkan boleh jadi perkaranya lebih dari batasan ini. Oleh karena itu maka Allah Ta'ala berfirman, wa wa ahsanul qailin, dan Allah adalah sebaik-baik raya, dan Allah sebaik-baik yang mengatakan. Janganlah perempuan melembut-lembutkan ucapannya, maka punya keinginannya orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Katakanlah ucapan yang makruf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan perempuan untuk bertasbih dalam salat idza nabaha syai'un, jika terjadi sesuatu, karena boleh jadi pada suaranya terdapat fitnah. Dan ini Nabi lakukan mimba bisa didara'i, dalam rangka menutup jalan kejelekan. Wa inama abahalaha, namun hanyalah Nabi bolehkan bagi perempuan untuk bertepuk untuk mengingatkan imam. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man rubau syai'un fi salatihi, siapa yang ragu sesuatu pada salatnya, maka adalah dia bertasbih. Jika fa inna idza sabah, jika dia bertasbih maka ultufita ilaihi, maka imam menoleh badannya. Wa inna mataswiqul linisa'i, karena tepuk tangan itu hanya boleh bagi perempuan. Kemudian yang ketiga, min dzalika, di antara kemungkaran adalah pihak laki-laki berkunjung ke rumah pihak perempuan dalam rangka mengajarkan tahfidz Quran. Wa nahwi dzalika min amalil birri, dan amal kebaikan yang lainnya, maka ini tidak boleh meskipun ada mahram karena terdapat padanya fitnah yang besar. Dan tidak mungkin bagi si laki-laki untuk menjaga dirinya minat tafkir, dari memikirkan si perempuan, demikian juga si perempuan. Wa ghaliban madan, umumnya yakunu hadahan, yang jadi sebab terjadinya syahwat pada salah satu dari keduanya atau kedua-duanya. Sayyid Muthaymin rahimallahu ta'ala ditanya, aku melamar seorang perempuan, wa hafiztuha 20 juz'an minal Qur'ani walhamdulillah fi athna'i fatratil khutubah, dan aku telah membuatnya hafal 20 juz daripada Al-Qur'an. Wow, keren ya. Ini segala puji pada Allah, di masa lamaran sampai akad nikah. Aku duduk bersamanya dengan ditemani mahram, dan dalam keadaan si perempuan tersebut multazimah komitmen dengan hijab syar'i walhamdulillah. Wala tahju jilsatuna, dan acara duduk kami tidaklah keluar dari membahas agama atau membaca Al-Qur'an, dan waktu duduk itu juga sebentar. Fahal fi hadza khata'un syar'iyyun, apakah ada kesalahan secara syar'i dalam hal ini? Jawaban beliau, hadza la yanbaghi, ini tidak sepatutnya. Di'ana su'ra rajuli bi'ana jalisatau makhtubatahu, karena ketika seorang laki-laki merasa bahasanya teman duduknya adalah wanita yang telah dia lamar, itu membangkitkan syahwat ghaliban umumnya. Dan baginya syahwat pada bukan istri dan budak yang dimiliki hukumnya haram, dan semua sarana yang mengantarkan pada hal yang haram hukumnya haram. Kemudian diantara kemungkaran ayatan italatu fatratil khutubah, lamanya jeda antara masa melamar sampai akad nikah. Apa sebabnya, kenapa masa lamaran lama? Boleh jadi disebabkan karena diberatkannya pundak lelaki yang melamar dengan berbagai macam tuntutan yang dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Wa ima dan berjadi masa melamar itu lama bi, dengan disebabkan karena tilkal hilah al-iblisiyah. Tipu daya iblis, yaitu apa? Supaya dua belah pihak saling mengenal. Ya, biarkan agak lama supaya lebih ya, dua belah pihak lebih bisa lebih dekat mengenal. Wa ima dan boleh jadi dalam rangka supaya al-maktubah wanita yang dilamar itu menyelesaikan studinya. Ini semua adalah alasan-alasan yang tidak syar'i. Wal wajibu ala man taqaddama lil khitbati, wajib bagi lelaki yang maju untuk melamar, ayyakuna qad hayya'a asbaban nikahi, kalau dia telah menyiapkan sebab-sebab pernikahan. Hatta yusri'a fil aqdi wal bina'i, sehingga dia bisa cepat-cepat akad nikah wal bina' dan satu rumah atau satu kamar dengan istrinya. Demikian juga wajib atas keluarga wanita yang dilamar, wa man yakumu bi amri wilayatiha atau walayatiha, dan walinya yang mengurusinya, ayu sahil, hendaklah memberikan kemudahan pada lelaki yang melamar dan memudahkan baginya perkara nikahnya, tidaklah membebani pundaknya dengan pundak si lelaki pelamar dengan sesuatu yang tidak mampu. Hendaklah dia cepat-cepat menjaga iffah dari perempuan yang dia dibawah kewaliannya dengan menikahkannya. Wallahul muwaffiq. Demikian yang kita baca. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.